بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى mengatakan وقوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله الآية. Dan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang artinya, yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mendirikan salat, menunaikan zakat dan tidak takut kecuali hanya bagi Allah semata. قال الشارح حفظه الله تعالى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى mengatakan تمام الآية kelengkapan ayat ini فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين maka pasti mereka termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Innama ya'muru masajidallahi ay innama tastaqimu imaratuha bil'ibadati watta'ati. Yaitu memakmurkan masjid-masjid Allah Azza wa Jalla hanyalah akan tegak dengan ibadah dan ketaatan. Man amana billahi ila akhirih, orang yang beriman kepada Allah sampai akhirnya, ay al-jami'ina lil kamalatil ilmiyyati wal amaliyyati, yaitu yang mengumpulkan kesempurnaan ilmu dan amal. Wa lam yakhsha illa Allah, al-khashyatu hiya al-makhafatu wal haibatu. Al-khasyah adalah al-makhafah wal-haibah, yaitu rasa takut. Wal-muradu bil-khasyati huna ay khasyatu ta'zimi wal-ibadati wa-ta'ati. Dan yang diinginkan dengan rasa takut di sini adalah rasa takut yang diiringi dengan pengagungan, ibadah dan ketaatan. Ammal khasyatul jibbi jibilliyatu. Adapun rasa takut jibiliyah, yaitu rasa takut yang merupakan tabiat manusia, ka khasyatil mahadhiri dunyawiyyati fala yakadu ahadun yaslamu minha, seperti rasa takut kepada perkara-perkara duniawi yang ditakuti, yaitu misalnya seperti takut kepada binatang buas dan yang semisal dengannya, maka hampir-hampir tidak ada seorang pun yang selamat darinya. Wa yambaghi an yakhsha fi dhalika kullihi qada Allahi wa tasrifahu. Dan sepantasnya untuk takut dalam semua perkara tersebut kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala dan pengaturannya. Yaitu kalaulah misalnya seseorang takut kepada hewan buas misalnya, maka hendaknya rasa takut tersebut kembalinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang menundukkan hewan buas tersebut. Fa'asa ulaika al-muttasifuna bihadihi sifati, maka pasti mereka, yaitu yang disifati dengan sifat-sifat ini, an yakunu minal muhtadina, termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan petunjuk, ay ulaika humul muhtaduna, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Wa kullu asa minallahi fahiya wajibatun. Dan seluruh asa dari Allah Azza wa Jal merupakan kepastian. Al-ma'na al-ijmaliyu lil-ayati, makna secara global ayat tersebut. Lamma nafa ta'ala imarat al-masajid al-ma'nawiyyati. Al-ma'nawiyyata. بالعبادة عن المشركين في الآية التي قبلها أثبت في هذه الآية عمارتها بالعبادة للمؤمنين الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا بجوارحهم وداوموا على إقام الصلاة بأركانها وواجباتها وسننها وأعطوا الزكاة مستحقيها وأخلصوا لله الخشية وهي المخافة والهيبة. Tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala meniadakan pemakmuran masjid yang bersifat maknawi dengan ibadah dari orang-orang musyrik di dalam ayat yang sebelumnya, yaitu firman-Nya, ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. Orang-orang musyrik sekali-kali tidaklah memakmurkan masjid-masjid Allah dalam keadaan mereka mempersaksikan kekafiran terhadap diri-diri mereka sendiri. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan di dalam ayat ini pemakmuran masjid-masjid dengan ibadah bagi orang-orang yang beriman, yang beriman dengan kalbu-kalbu mereka, beramal dengan anggota badan mereka, terus-menerus dalam mendirikan salat dengan rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya dan sunnah-sunnahnya, memberikan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya, memurnikan rasa takut hanya bagi Allah semata, yaitu al-makhafa wal-haibah, rasa takut. Munasabatul ayati lil-babi, kesesuaian ayat ini dengan bab, anna fiha wujuba ikhlasil khasyati ay al-khawfi wal-haibati allati hiya asasul ibadati lillahi wahdahu. Bahwasanya di dalamnya terdapat kewajiban memurnikan al-khasyah, yaitu rasa takut, yang merupakan fondasi ibadah hanya bagi Allah semata. Ma yustafadu minal ayati, faedah yang bisa diambil dari ayat tersebut. Al-ula yang pertama, wujubu ikhlasil khasyati lillahi wahdahu, wajibnya memurnikan khasyah hanya bagi Allah semata. Asaniyatu yang kedua, anna syirka la yanfa'u ma'ahu amalun. Bahwasanya kesyirikan tidaklah bermanfaat bersamanya satu amalan pun. Asalisatu yang ketiga, anna imaratal masajidi innama takunu bitta'ati wal amalis salihi la bimujarradil binai. Bahwasanya memakmurkan masjid-masjid hanyalah dengan ketaatan dan amalan saleh, tidak dengan semata-mata membangunnya saja. Rabi'atu yang keempat, al-hathu ala imaratil masajidi hissiyan wa ma'nawiyan. Hasungan untuk memakmurkan masjid-masjid, baik secara fisik maupun secara ma'nawi. قال المصنف رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى mengatakan وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا dan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu secara marfu' inna min da'fil yaqini an turdiyan nasa bi sakhatillah wa an tahmadahum ala rizqillah wa an tadhummahum ala ma lam yu'tika Allah inna rizqallahi la yajurruhu hirsu harisin wa la yarudduhu karahiyatu karihin. Sesungguhnya termasuk di antara lemahnya keyakinan adalah engkau membuat ridha manusia dengan kemarahan Allah. Dan engkau memuji mereka atas rizki dari Allah. Dan engkau mencela mereka atas perkara yang tidak Allah berikan kepadamu. Sesungguhnya rizki Allah tidak akan bisa didatangkan oleh semangatnya orang yang bersemangat dan tidak akan bisa ditolak oleh kebencian orang yang benci. Hadis ini, ikhwati fillah hafizani wa hafizakumullah, disebutkan oleh Al-Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam silsilatul ahadithid da'ifah dengan nomor hadith 1482 dan beliau mengatakan maudhu'. Maudhu'. Qala syarihu hafidhahullahu ta'ala. Al-Syekh Salih Al-Fawzan hafidhahullahu ta'ala mengatakan ضعفي بضم الضاد وفتحها ضد القوة والصحة. Dengan mendomah dad dan menfathahnya boleh ad-da'fu, boleh ad-du'fu, yaitu lawan dari kekuatan dan kesehatan. Al-yaqinu didd-shakki, lawan dari keraguan. Huwa kamalul imani, yaitu kesempurnaan iman. Turdin nasa bisakhatillahi, ay tu'athilu ridahum ala ridallahi, yaitu engkau mendahulukan keridoan manusia daripada keridoan Allah. Wa antahmadahum, ay tashkurahum wa tuthniya alaihim, bersyukur kepada mereka dan memuji mereka. Ala rizqillahi ay ma wasala minhu ilayka ala aydihim bi an tudifahu ilayhim wa tansal mun'imal mutafaddila. Atas rizki Allah, yaitu apa yang sampai dari Allah kepadamu melalui mereka dengan engkau menyandarkan rizki tersebut kepada mereka dan melupakan pemberi kenikmatan, pemberi karunia, yaitu Allah Azza wa Jal. Wa anta dhummahum ala ma lam yu'tikallahu, dan engkau mencela mereka manusia atas perkara yang tidak Allah berikan kepadamu, ay idha talat, idha talabtahum syai'an famana'uka dhamamtahum ala dhalika, yaitu apabila engkau meminta sesuatu kepada mereka lalu mereka tidak memberikannya kepadamu, engkau pun mencela mereka atasnya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك